Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, Masjid Darul Ilmi Ma'had Ibnul Mubarak di Gunung Lingai, Kota Samarinda, pada Ahad malam Senin yang bertepatan dengan 26 Muharram 1439 Hijriah, dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah dalam Umdatul Ahkam. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang keempat di dalam bab As-Siwak, atau kalau dari urutan sejak awal maka hadis Abu Musa Al-Asy'ari adalah hadis nomor ke-20. Ya mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan beberapa faedah yang berkaitan dengan bab siwak. Ya mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan memasuki bab yang baru yang dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah, babul mashi alal khufain. Bab al mashi alal khufain, mengusap di atas dua sepatu, al-khuf. InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan makna dari al-khuf tersebut. Dijelaskan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam syarah beliau berkaitan dengan perkataan musannif alaihi rahmatullah, babul mashi alal khufain, al-mashu alal khufaini rukhsatun. Bahwasanya mengusap di atas dua sepatu ini merupakan rukhsah, bentuk keringanan yang ada di dalam syariat Islam. Waqad tawatarat bidzalika al-ahadits anhu, dan hadis-hadis yang menukilkan meriwayatkan tentang disyariatkannya hal ini sudah dalam bentuk mutawatir. Banyak sekali sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang meriwayatkan tentang amalan yang mulia ini. Hatta addahu ba'dul ulama, atau hatta addahu ba'du ahlul aqaid kassabuni wa nahwihi min aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Dijelaskan oleh al-imam Muhammad atau Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hatta addahu ba'du ahlil aqaid, sebahagian para ulama menggabungkan atau memasukkan pembahasan al-mashu al-khufain ke dalam babul aqidah, ke dalam bab al-aqidah, yang bisa membedakan antara seorang yang berpegang teguh dengan ahlu sunnati wal jamaah dengan aqidah as-salafiyah, atau mereka yang berpegang dengan aqidah bid'iyah keluar dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti kata beliau al-imam as-sabuni, yang menjadikan amalan besar ini yaitu al-mashu alal khufain sebagai tanda bahwasanya seorang bisa disebut sebagai ahli sunnati wal jamaah. Insyaallah taala akan kita jelaskan kenapa amalan ini bisa membedakan antara seorang sunni dengan seorang mubtadi'. Kemudian kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa waqtuhu yawm wa lailah lil muqim, dan waktu yang diizinkan untuk melakukan amalan tersebut adalah satu hari satu malam untuk mereka yang mukim, wa thalathatu ayyamin bilayaliha bilayaliha lil musafir li al musafir, dan tiga hari tiga malam bagi mereka orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, makna al-khuf, dan makna dari al-khuf tersebut adalah huwa alladhi yudau 'ala al-qadam, sesuatu yang diletakkan sebagai alas kaki. Ini makna dari al-khuf. Huwa alladhi yudau 'ala al-qadami yasturu al-ka'b. Ya, mana sesuatu yang menjadikan alas kaki tadi menutupi al-ka'b, menutupi mata kaki. Jadi sendal yang ada dan masyhur di tengah-tengah kita tidak bisa dinamakan sebagai al-khuf, karena dia sifatnya hanya sekedar menutupi bahagian bawah dari kaki kita, hanya sebagai alas kaki. Syarat mutlak amalan besar ini, al-mashu al-khufain, bolehnya kita mengusap di atas khufain adalah ketika al-khuf, sepatu tersebut, menutupi al-ka'bu atau al-ka'bain, dua mata kaki kita. Jadi kalau keadaan sepatu kita tinggi menutupi mata kaki, maka ini menjadi amalan yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min juludin, apakah alas kaki tersebut dari kulit dan yang semisalnya. Al-muhim yang dijelaskan oleh para ulama termasuk Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, makna dari al-khuf tersebut haruslah menutup kedua mata kaki. Apakah dia terbuat dari kain biasa seperti misalkan kaus kaki, maka ini masuk ke dalamnya, insyaallah taala akan kita jelaskan. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah al-haditsul awal, hadis yang pertama yang berkaitan dengan bab al-mashi 'ala al-khuffain, nomor urut 21 jika kita mengurutkan dari awal hadis yang diriwayatkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Dan di dalam bab ini musannif hanya menukilkan atau meriwayatkan dua hadis. Yang pertama kata musannif alaihi rahmatullah anil Mughirah bin Syu'bah. Hadis yang pertama di dalam bab ini dari sahabat yang mulia Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki nama lengkap Al-Mughirah ibn Syu'bah ibn Abi Amir ibn Mas'ud al-Thaqafi. Al-Mughirah ibn Syu'bah ibn Abi Amir ibn Mas'ud al-Thaqafi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia, yang mana beliau masuk ke dalam al-Islam menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada tahun kelima, pada tahun kelima setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana ketika pada tahun kelima tersebut terjadilah sebuah peperangan yang dinamakan dengan peperangan Al-Khandaq, Ghazwatul Khandaq. Dan setelah itu Al-Mughirah bin Syu'bah berhijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyusul beliau ke kota Al-Madinah dan membantu apa yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hajat-hajat beliau. Insyaallah taala akan ternukil di dalam hadis ini. Dan biografi singkat dari Al-Mughirah bin Syu'bah dijelaskan oleh para ulama termasuk Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam Nubala bahwasanya peperangan pertama kali yang diikuti oleh Al-Mughirah bin Syu'bah adalah Ghazwah Al-Hudaybiyah, ketika ada kesepakatan yang terjadi. Maka peperangan yang terjadi pada tahun ke-6 ini merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah alaihi rahmatullah. Dan beliau sempat memimpin kota Al-Basrah, begitu pula Al-Kufah sebanyak 2 periode atau 2 kali. Dan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wafat dan menemui ajalnya pada tahun ke-50 Hijriah. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, Al-Mughirah bin Syu'bah menukilkan Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari aku pernah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Fi safarin. Dalam satu perjalanan. Dalam satu safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka ketika beliau beristirahat alaihi salatu wassalam, aku ingin melepaskan kedua sepatu yang ada di sisi beliau. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Al-Mughirah, da'ahuma, jangan engkau lepas, biarkan kedua sepatu tersebut berada di kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memakai kedua sepatu tersebut, al-khuf tersebut, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengusap di atas dua khuf atau dua sepatu tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang telah kita ketahui bersama. Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Al-Imam Bukhari meriwayatkan pada nomor hadis ke-206 dan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah pada nomor hadis ke-274. Sama dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah alaihi rahmatullah atau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, seperti yang telah kita isyaratkan di awal tadi, bahwasanya beliau adalah seorang yang membantu hajat-hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara satu hal yang dilakukan oleh Al-Mughirah dan rutin dilakukan oleh Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu adalah membantu Nabi alaihi salatu wasallam ketika hendak berwudu. Menyiapkan air wudu dalam satu bejana, menyiapkan hajat-hajat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada satu perjalanan, yang mana safar yang dimaksudkan di dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Al-Mughirah Ibnu Syu'bah adalah sebuah perjalanan tatkala Nabi alaihi salatu wasallam akan menuju peperangan Tabuk, dan salat yang akan dilaksanakan oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah salatul fajr. Jadi perjalanan safar yang dimaukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu adalah sebuah perjalanan dari Nabi alaihi salatu wasallam menuju peperangan Tabuk, dan salat yang akan dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah salatul fajr. Maka kata Al-Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu, fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, aku menginginkan untuk membuka kedua sepatu beliau. Jadi cara-cara berwudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah dilakukan oleh Al-Mughirah Ibnu Syu'bah dan disaksikan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam mencuci atau membasuh kedua tangan beliau, kemudian yang seterusnya sampai mengusap kepala beliau sebanyak satu kali bersamaan dengan telinga yang ada di sisi beliau alaihi salatu wasallam, dan akhirnya sampai kepada amalan untuk membasuh kedua kaki beliau. Maka Al-Mughirah Ibn Syu'bah ingin membantu Nabi alaihi salatu wasallam membuka kedua sepatu yang telah dilakukan, yang telah dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika Al-Mughirah ingin membantu beliau dalam amalan wudu tersebut, da'huma, biarkan kedua sepatu tersebut. Jadi sekali lagi yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah al-khuf, bukan sandal seperti yang sekarang ini kita gunakan, masyhur di tengah-tengah kita, al-khuf artinya sesuatu alas kaki yang menutupi kedua mata kaki beliau. Biarkan kedua sepatu tersebut, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma, karena aku memasukkan kedua kakiku, kata beliau alaihi salatu wasallam, tahirataini, tahirataini, dalam keadaan suci. Artinya beliau sudah berwudu kemudian memasukkan kedua kakinya ke dalam al-khuf tersebut. Maka ketika batal wudunya beliau, dan seperti yang telah dijelaskan oleh As-Sa'di alaihi rahmatullah, bahwasanya seorang yang safar diizinkan di dalam syariat Islam untuk mengusap di atas khuffain selama 3 hari 3 malam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika sampai untuk membasuh kedua kaki beliau, beliau mencukupkan dan menggantinya dengan mengusap di atas mata kaki. Padahal seharusnya adalah membasuh kedua kaki tersebut dengan menyela-nyela jari, yang itu merupakan sunnah dari al-wudu. Fa masaha alaihima. Akan tetapi Nabi SAW yang dilakukan oleh beliau adalah mengusap kedua khuffain tersebut. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah keutamaan yang dimiliki oleh Al-Mughirah bin Syu'bah tatkala beliau menjadi seorang yang membantu hajat-hajat Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum sering kita jelaskan, mereka adalah orang-orang yang mulia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertepuk sebelah tangan. Allah Azza wa Jalla ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk ke dalam surganya kelak. Ini seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka terlebih khusus khawas, orang-orang yang berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus. Kita telah mengetahui Anas bin Malik merupakan pembantu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang yang lebih dekat dengan beliau, lebih khusus lagi keutamaannya lebih daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, karena ashabun Nabi alaihi salatu wassalam kemuliaan-kemuliaan mereka darajat, bertingkat-tingkat. Yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan ada tingkatan-tingkatan di sisi kemuliaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara umum mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam syurga Allah jalla wa ala. Maka begitu pula kemuliaan yang ada di sisi Al-Mughirah ketika beliau diminta dan dipilih oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai orang yang khusus akan membantu Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau berwudu, khususnya ketika beliau melakukan as-safar. Karena ketika al-muqim ada Anas bin Malik yang akan terus menyertai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika beliau mengajarkan satu ilmu agama kepada Al-Mughirah secara khusus, yang ini hakikatnya adalah ajaran yang akan beliau berikan kepada umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam secara umum. Maka lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menolak apa yang akan diperbantukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Beliau tidak memaki, tidak menghardik, tidak mencela, dengan tenang, dengan suara yang lirih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dahuma, biarkan kedua sepatuku. Tidak perlu engkau lepas." Akhlak yang mulia dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu realisasi dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah jalla wa ala, "Ala khuluqin 'adzim." Kemuliaan-kemuliaan yang sempurna pada sisi akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini adalah bagaimana syariat Islam memudahkan seseorang, khususnya mereka dalam keadaan safar ataukah yang dalam keadaan mukim sekalipun, untuk bisa sekedar mengusap kedua al-khuf yang dia miliki, ataukah bisa dihukumi dengan al-jawrab, yaitu kaus kaki, ketika mereka memakai kaus kaki tersebut atau khufain tersebut dalam keadaan suci. Ini sekaligus menjadi faedah yang keempat, bahwasanya syariat yang mulia ini al-mashu alal khufain berlaku bagi mereka yang mengenakan sepatu ataukah kaus kaki dan yang semisalnya yang menutup kedua mata kaki dalam keadaan tahirataini, dalam keadaan bersuci. Jadi dia sudah berwudu dulu baru dia mengenakan alas kaki tersebut. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya, al-hadis tsani, hadis yang kedua di dalam bab ini yang dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah an Hudzaifah ibn al-Yaman. dari Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat yang mulia yang telah kita jelaskan biografi singkat beliau pada hadis-hadis yang sebelumnya. Qal, berkata Hudzaifah ibn al-Yaman, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabala. Kemudian beliau membuang hajatnya, buang air kecil. Jadi ketika Hudzaifah ibn al-Yaman menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam memiliki hajat untuk beliau menuju hammam, buang air kecil, menunaikan hajat, karena beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang manusia biasa yang juga memiliki hajat-hajat manusiawi. Watawadda. Setelah beliau membuang hajatnya, buang air kecil, maka beliau berwudu. Ini ucapan dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa masaha ala khuffaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai untuk membasuh kedua kakinya, masaha, mengusap, ala khuffaihi, di atas dua sepatu beliau. Jadi hanya sekedar mengusap, tidak membasuh. Perbedaan yang sangat jauh antara syariat awal, hukum asal dari kaki yang kita pakai untuk berwudu adalah membasuh. Akan tetapi syariat yang mulia ini mendatangkan sebuah kemudahan yang sangat ketika dua sepatu tersebut cukup dimasah, cukup diusap, tanpa perlu digosok-gosok, dibasuh dan yang semisalnya. Mukhtasar, ini yang dinukilkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman dalam keadaan beliau menyingkat cerita yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam nomor hadis ke-273. Di dalam sebagian cetakan dari Umdatul Ahkam, wallahu taala alam, kalau ada di sekitar antum at-talabah, dijelaskan bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ini ada tambahan lafaz fi safar. Kalau ada di cetakan-cetakan antum yang berkaitan dengan tambahan fi safar, maka silahkan dicoret. Karena tambahan tersebut tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Hudzaifah ibn al-Yaman sesuai dengan riwayat yang sahihah yang bisa dilihat di dalam sahih al-Imam Muslim, tidak melakukan safar. Beliau ketika itu dalam keadaan muqim. Jadi yang dinukilkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah di dalam Umdatul Ahkam adalah dua keadaan. Yang pertama tatkala beliau safar menuju peperangan Tabuk, dan yang kedua ketika beliau bermukim, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, di Al-Madinah, yaitu kota Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau tidak melakukan safar ketika hadis tersebut dinukilkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Ini yang harus diperhatikan. Karena tambahan-tambahan seperti ini akan berpengaruh dengan bahas ketika kita mencari hukum-hukum yang terjadi atau berkaitan dengan al-mashu ala al-khufain. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fabala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam buang hajatnya, buang air kecil. Watawadda. Kemudian beliau berwudu setelah buang hajat tersebut. Wa masaha ala khufai. Dan mengusap di atas kedua sepatu beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang mulia ini, faedah yang bisa kita ambil kurang lebih sama dengan hadis yang pertama. Dan ada beberapa tambahan. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id di dalam syarah beliau kepada Umdatul Ahkam, yang beliau beri judul karya beliau tersebut dengan Ihkamul Ahkam. Ini syarah Umdatul Ahkam karya Ibn Daqiq Al-Id. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id mengatakan Al-Mashu Al-Khufain, ini tambahan faedah dari apa yang telah kita sebutkan. Al-mashu ala al-khuffain, mengusap di atas kedua khuf, kedua sepatu, tapi bukan sepatu yang masyhur di tengah-tengah kita, karena sepatu yang mayoritas kita pakai mungkin di bawah mata kaki, hanya sebagian kecil yang ada di atas mata kaki. Jadi kalau saya terjemahkan dengan sepatu, al-mashu alal khuffain, mengusap di atas dua sepatu, maka sepatu yang dimaukan seperti yang telah saya isyaratkan pada penjelasan pertama menukilkan hadis Nabi alaihi wasallam tersebut. Mengusap di atas kedua sepatu, kata Imam Ibn Daqiq al-Id, ishtahara jawazuhu, sudah ma'ruf, sudah masyhur akan disyariatkannya. Hal ini adalah satu yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Ucapan beliau ini memberikan isyarat bahwasanya di sana terdapat beberapa kelompok, beberapa sekte yang menyelisihi pendapat jumhur. Dinukilkan bahwasanya Al-Imam Malik wa ashabuh menyelisihi jumhur. Ini ternukil di dalam beberapa karya mereka. Al-Imam Malik wa ashabuh menyelisihi jumhur. Artinya mereka tidak menganggap bahwasanya ini syariat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya ketika seorang menggunakan khufain dalam keadaan suci harus dilepas, tetap harus dibasuh kedua kaki mereka. Akan tetapi dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam Al-Majmu' bahwasanya penisbatan pendapat tersebut kepada Imam Malik wa ashabuh adalah sesuatu yang dhaif, yang tidak benar. Artinya Imam Malik alaihi rahmatullah bersama para a'immah mazahib yang lainnya, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, yang menunjukkan bahwasanya beliau pun meyakini ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim, seperti dua hadis yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Maka sekali lagi penisbatan terhadap Al-Imam Malik adalah penisbatan yang dhaifah, yang tidak ada dasarnya dan lemah sekali. Yang menyelisihi adalah mereka dari kelompok Asy'iah. Mereka dari kelompok Asy'iah. Asal-usul kenapa mereka menyelisihi apa yang ada di dalam syariat yang mulia ini adalah tatkala mereka masih bersikeras ayat yang mulia, ayat yang ma'ruf yang kita hafal bersama yang berkaitan dengan ayatul wudu, ada di sana setelah penyebutan mengusap kepala, maka penisbatan berikutnya adalah arjul, wa arjulakum ila ka'bain. Maka mereka dari kelompok Syiah mengganti harakat fathah pada lam arjul menjadi kasrah, wa arjulikum. Ini sebabnya, dan mereka bersikeras untuk tetap ada pada pendapat tersebut, tidak mau mengambil riwayat-riwayat lainnya di dalam qiraah yang masyhur di tengah-tengah kita. Maka ini sebabnya kenapa mereka memiliki pendapat yang berbeda dari jumhur. Kalau jumhur ma'ruf, ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca dengan mansub. Artinya merupakan sesuatu yang disandarkan kepada sebelum ayat yang mengusap kepala. Ya, insyaallah taala bisa antum lihat ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka ini sebabnya kenapa mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan al-jumhur. Maka Syiah sama sekali tidak mau mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini walaupun mutawatir. Inilah letak kesesatan mereka. Salah satu poin yang paling kecil. Ini belum berkaitan dengan akidah, baru berkaitan dengan fikih mereka, fikih Syiah. Sudah tidak mau dan menyelisihi pendapat jumhur. Dan ini kita dapati ketika melihat di zaman Malik Abdullah alaihi rahmatullah masih memimpin negara Arab Saudi, maka mereka yang berasal dari Iran masih banyak masuk ke masjid-masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati ketika mereka berada di hammamat untuk berwudu, maka pasti kaus kaki, sepatu, seluruh apa yang ada di kaki mereka, mereka buka. Dan mereka membasuh kaki-kaki mereka. Sama sekali tidak mau mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka memakai kedua kaus kaki dalam keadaan suci, akan tetapi tetap mereka tidak mau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang ada di sisi kaum Syiah. Oleh karenanya, Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari menyebutkan sebuah nasihat penting tatkala kita ingin menyelisih akidah mereka atau menyelisih fikih yang ada di sisi mereka, kaum Syiah. yaitu tatkala kita menggunakan kedua kaus kaki atau kedua sepatu yang menutupi mata kaki kita, maka hendaknya kita menghidupkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memakainya dalam keadaan suci, setelah berwudu baru kita pakai kaus kaki, setelah berwudu baru kita pakai yang namanya sepatu khuffain tadi, maka ketika kita batal wudunya, cukup ketika sampai di membasuh kaki, cukup kita mengusap bagian atas dari sepatu atau kaus kaki tersebut. Jangan sampai kita melepaskan. Karena sebuah nasihat dari beliau, ketika kita melepaskan, yang mungkin kita memiliki niat yang baik untuk mengamalkan sesuatu yang afdol, yang paling utama, karena tentunya lebih utama untuk seorang membasuh, maka dikhawatirkan, kata beliau, hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita bedakan antara seorang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan seorang lagi yang menyelisihi apa yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka nasihat dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim bin Bukhari adalah untuk kita menghidupkan sunnah ini ketika kita mendapati diri kita memakai sepatu ataukah kaus kaki dalam keadaan suci. Jangan ragu-ragu, jangan kita terkena dengan waswas syaitan, walaupun kaus kaki tersebut kita buka ketika melakukan sholat masuk ke dalam masjid. Itu artinya tidak membatalkan wudu. Tetap apa yang kita lakukan berupa mengusap di atas kedua kaus kaki tersebut adalah amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ashabuhu radhiyallahu taala anhu ardhahum. Radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Maka sekali lagi, pandai-pandai untuk kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika kita mendapati diri kita melakukan atau mendapatkan kemudahan untuk melakukannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan perkataan Ibnu al-Imam Ibn Dakik al-Aid. Kata beliau, al-masu al-khufain ishtahara jawazuhu hatta, sampai-sampai, saking masyhurnya, saking ma'rufnya amalan al-masu al-khufain ini, kata beliau, hatta sara syi'ari ahli sunnah, sampai-sampai hal ini bisa dijadikan satu tanda bahwasanya seorang yang melakukan hal tersebut, amalan tersebut adalah bahagian dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa ingkaruhu, dan mengingkarinya, tidak mengamalkan amalan tersebut, syiaru ahli bid'ah, merupakan tanda bahwasanya dia adalah seorang ahlu al bid'ah. Seperti mereka kelompok Syiah yang sempat saya isyaratkan bahwa sama sekali mereka tidak akan mau mengamalkan apa yang telah sabit dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi keadaan ini menjadikan pembeda antara seorang yang berada di atas al-haq dan seorang yang berada di atas al-batil. Wallahu ta'ala alamu bisawab. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, karena kita telah menyelesaikan bab al-masu al-khufain pada pertemuan malam ini. Pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Kita tutup majelis ini dengan pertanyaan, bolehkah menerima makanan atau minuman yang halal dari tetangga yang kafir? Jazakallahu khaira. Amin wa iyyakum. Hal ini diperbolehkan dan sangat dianjurkan ketika tetangga yang memberikan. Muamalah duniawiyah ya ikhwah. Muamalah duniawiyah adalah sesuatu yang harus kita bedakan dengan muamalah ukhrawiyah. Kalau tetangga kita meminta bantuan kita untuk memasang palang salib, maka ini haram. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh. Karena berkaitan dengan akidah dia. Tapi kalau tetangga kita meminta bantuan untuk misalkan diberikan sesuatu apa yang dia miliki, kekurangan yang dia miliki, apakah dia minta garam atau yang semisalnya dari perkara-perkara duniawi ya, maka hal ini diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan untuk muamalah yang baik kepada sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa jadi dengan muamalah kita yang thayyibah, dibangun dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka kita insyaAllah ta'ala akan menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Oh ternyata orang Islam itu tidak sekasar, tidak sekaku yang saya bayangkan. kita minta garam dikasih, kita minta ini dikasih, perkara-perkara duniawi ya. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, harus kita perhatikan dengan seksama. Bisa jadi tatkala seorang mendapati akhlak-akhlak yang mulia pada diri kita al-muslimin, khususnya ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, maka mereka akan mendapatkan hidayah dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu pahalanya sangat besar di sisi Allah jalla wa ala. Jadi sekali lagi, perkara-perkara duniawiyah silahkan bermuamalah. Ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat dalam keadaan baju besi yang sering beliau pakai untuk peperangan-peperangan di kota Madinah dan di luar kota Madinah tergadaikan di sisi orang Yahudi. Artinya Nabi alaihi wasallam bermuamalah dengan mereka, orang-orang kafir. Akan tetapi tidak ternukilkan sama sekali dari Nabi alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk berta'awun dalam hal akidah, membantu mereka dalam hal lancarnya ibadah-ibadah mereka, membantu mereka untuk memasang pohon natal misalkan, atau memasang patung-patung yang mereka miliki misalkan. Ini berhubungan dengan akidah, tidak boleh. Akan tetapi yang berkaitan dengan duniawiyah, maka sangat dianjurkan, bahkan itu bisa menjadi salah satu sebab terbesar masuknya hidayah kepada mereka kufar. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal al-muazzin falyu'adhdhin. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Untuk melengkapi faedah dari pertanyaan pertama yang sempat saya jawab, maka begitu pula tatkala tetangga yang kafir tersebut memberikan sesuatu yang kita yakini kehalalannya, maka merupakan sebuah adab, sebuah akhlak yang mulia yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Al-Qur'anul Karim, untuk kita bisa menerima sesuatu tersebut, karena ini termasuk ke dalam muamalah duniawiyah yang telah saya isyaratkan pada jawaban pertama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan seorang yang bekerja di perusahaan besi atau yang semisalnya, maka ana butuh beberapa informasi terkait pertanyaan antum. Jadi mungkin setelah sholat atau waktu lain bisa menemui ana secara langsung. Insyaallah ta'ala ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan dan diperjelas lagi. Afwan, bolehkah mengambil ilmu dari TV atau video? Atau video yang didakwahkan oleh kelompok roja, walaupun kitabnya sama dengan kitabnya salaf. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Perlu antum ketahui, kitab yang dibahas di tengah-tengah mereka, kelompok Daesh yang suka memenggal kepala muslimin, itu adalah kitab Tauhid karya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Apa artinya kita boleh mengambil ilmu dari mereka? Karya ulama ussalaf diakui oleh seluruh kaum muslimin, seluruh orang yang menisbahkan dirinya kepada al-ilm, walaupun mereka adalah orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan seperti Daesh. Kita tidak meragukan lagi tentang kesesatan Daesh, yang mereka merupakan gembong al-Khawarij, yang mana asal usul dari Khawarij adalah seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Kita telah mengetahui, ma'ruf di tengah-tengah kita. Maka karya para ulama as-salaf yang fiqah yang mereka pakai, dan mungkin sama kitab Tauhid, Kasyf Syubhat pun dipelajari di tengah-tengah mereka, ini bukan artinya satu rekomendasi terhadap apa yang mereka yakini, terhadap akidah mereka. Karena yang berkaitan dengan hal tersebut adalah apa yang mereka fahami. Ingatlah ucapan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinukilkan dari beberapa para ulama as-salaf, bahwasanya ucapan yang hak itu bisa saja disampaikan, akan tetapi kalimatul haq yuridu bihil batil atau yuridu biha al batil. Sebuah kalimat hak disampaikan, diucapkan, dijadikan sebuah muhadarah atau ceramah, akan tetapi yuridu bihal batil, yang diinginkan dari mengucapkan al-haq tersebut adalah sebuah kebatilan. Jadi ini merupakan syubhat. Maka yang demikian haruslah kita cermati bersama. Tidak semua pihak, tidak semua kelompok yang memakai karya ulama as-salaf. Apakah itu kitab tauhid, kasyfus syubhat dan misalnya, artinya mereka adalah orang-orang yang bisa kita ambil ilmunya? La. Apalagi sempat ditanyakan di dalam pertanyaan yang tertulis bahwasanya mereka dari kalangan kelompok roja yang mereka menyampaikan ilmu tersebut melalui TV ataukah video. Sekali lagi, yang berkaitan dengan TV, video dan yang misalnya apa yang dilakukan oleh orang-orang roja, bukan ini titik berat permasalahan kita, bukan ini titik berat perbedaan kita dengan mereka. Titik poin utama perbedaan kita dengan mereka, dan ini mungkin sering sampai mungkin santri banin bosan mendengarkannya, perbedaan antara kita dengan mereka adalah pada prinsip salaf yang tidak mereka lakukan. Masalah video, masalah foto, masalah yang berkaitan dengan tatawur ad-duniawiyah, perkembangan-perkembangan masa dunia ini, sebagian para ulama kita, Syekh Muhammad Sa'id Ruslan, masih menganggap bahwasanya video dibolehkan di dalam wasilah dakwah, karena beliau memandang maslahatnya besar sekali. Syekh Muhammad Sa'id Ruslan, sunni salafi, ma'ruf di kalangan para masyayikh. Bahkan beliau mendapatkan tazkiyah dari Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Mantkhali. Begitu pula Syekh Al-Fauzan, walaupun beliau ternukil dari sekian banyak penjelasan, tidak meridhai kalau rekaman-rekaman tersebut disimpan. Yang beliau inginkan yang berkaitan dengan video tersebut adalah live Bathul Mubashir, sekedar live. Akan tetapi jika disimpan kemudian dijadikan arsip dan misalnya, beliau mengingkari hal tersebut. Maka kalau kita membantah atau tidak menyetujui mereka pihak roja dan yang misalnya dari video ataukah yang misalnya dari tatawurat al-wasail ad-da'wiyah, maka ini kita akan dibantah oleh mereka. Itu syekh kalian masih menggunakan video, itu masih menggunakan video. Mereka akan membalik menjadi bumerang bagi kita. Maka seperti yang saya isyaratkan tadi, prinsip yang berbeda adalah tatkala mereka tidak menjadikan usul ahli sunnati wal jamaah, usul as-salafus salih sebagai pedoman dan arahan hidup-hidup mereka. Sebagai pedoman dan arahan hidup, perjalanan hidup mereka. Mereka tidak menjadikan ini secara mutlak. Karena akidah ahli sunnati wal jamaah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sumbernya adalah Al-Quranul Karim, telah saya jelaskan di beberapa majelis. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang berada di dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, haruslah kita telan mentah-mentah. Tidak boleh ada kritisi di sana. Akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam ternukil di dalam karya-karya para a'immatus salaf, al-imamu Ahmad, al-imam Barbahari, dan yang semisal beliau. Ternukil apa yang menjadi akidah yang harus kita yakini. Tidak boleh seorang itu bermujalasah dengan ahlul bid'ah. Ini ternukil dalam karya al-imamu Ahmad. Begitu pula karya al-imam al-Barbahari. Begitu pula akidah yang kita fahami tentang al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ini adalah akidah yang diyakini oleh Nabi SAW. Bagaimana beliau membenci kaum khawarij. Aina wajadtumuhum faqatuluhum. Dimanapun kalian mendapati orang khawarij, bunuhlah mereka. Apa ini membentuk kecintaan beliau terhadap khawarij? Tidak sama sekali. Kilabu ahli nar. Benci Nabi SAW kepada al-khawarij. Tidak semua kebencian itu dicela di dalam Islam. Tatkala kebencian tersebut dibangun di atas fillah, kebencian karena Allah Subhanahu wa taala, kebencian karena mereka bermaksiat kepada Allah, karena mereka berakidah dengan selain apa yang Allah bimbingkan dan yang semisalnya, dan ini telah saya bahas panjang lebar pada membahas karya al-Imam Al-Allamah Rabi' bin Hadi Umair di dalam karya beliau berjudul Asnaful Qulub. Kebencian tersebut dibangun di atas adillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci kaum Jahmiyah, membenci kaum Khawarij. Dan itu menunjukkan kemuliaan. Tetap beliau masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak yang mulia, yang maha sempurna yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal beliau membenci Khawarij. Mencela orang yang mengetuk pintu rumah Aisyah, bi'sa akhlul asyirah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mencela Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kebaikan Abu Lahab sedikit pun. Munafiqin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang akan masuk darkil asfali minan nar. tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala menukilkan kebaikan mereka. Mereka manusia biasa, punya kebaikan, punya kejelekan. Akan tetapi hal ini tidak diucapkan oleh Allah. Artinya ini adalah akidah Al-Qur'an. Ini adalah ajaran Al-Qur'an, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana harus kita yakini. Maka ini yang tidak mereka ambil sebagai pedoman, sebagai arahan hidup mereka, sebagai apa yang mereka miliki dari akidah. Mereka meyakini akidah al-muwazanah yang digembar-gemborkan oleh Al-Halabi. Begitu pula mereka tidak ada sikap yang namanya al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dengan santai mereka bersenda gurau dengan kaum sufiyah, dengan tablighi dan yang semisalnya. Sangat banyak sekali ternukil dari mereka, orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Maka kalau ditanya, apakah kita boleh mengambil ilmu dari TV atau video yang dipertontonkan atau yang disiarkan oleh mereka, orang-orang raja, maka jawabannya adalah telah jelas bimbingan dan nasihat para ulama as-salaf yang berkaitan dengan hal ini. Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan sesuatu yang ma'ruf di tengah-tengah kita, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu agama ini, sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama kita. Ilmu-ilmu syar'i yang berasal dari Al-Quran wa Sunnah ini adalah agama kita, pedoman kita yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ataukah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nafi' wa ghairun nafi', telah kita ketahui bersama perinciannya. Inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama kita, pondasi utama kita, modal utama kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama tersebut. Maka seorang yang tidak pantas diambil agamanya, diambil ilmunya, diambil ajaran akidahnya adalah mereka yang tidak mengikuti manhaj salaf, usul ahli sunnati wal jamaah dalam keseharian mereka. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'a.